kita. Memang ini kota metropolitan. Biar aku di sini, tapi hatiku tetap di sisimu. Karena tak mungkin tercipta dunia dan syurga yang bisa menjadi penggantimu. Ku tahu tak mungkin tercipta dunia dan syurga yang bisa menjadi penggantimu. Dunia dan syurga. Jakarta, oh, elegan serta kehalusan. Tapi di kamar ini cukup potretmu menjadi hiburan. Karena tak mungkin tercipta dunia dan syurga bisa menjadi penggantimu. Ku tahu tak mungkin tercipta dunia dan syurga yang bisa menjadi penggantimu. Bisa menjadi penggantimu.